Kenapa? Maf'ul bih dari? Dari fi'il mahdhuf. Ayo ahsantum. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Masih dalam nasihat al-imam Ibn al-Wardi dalam bait yang pertama, yaitu tentang perintah agar mengasing dari pembicaraan tentang wanita dan pembicaraan tentang asmara. Ini hendaknya perkara yang dijauhi, dan sudah kita ambil dari kalam dan juga nasihatnya Syekh Yahya Hafizahullah tentang bahayanya fitnah wanita. Ia adalah fitnah terbesar bagi laki-laki dan fitnah terbesar di dunia ini, karena itu fitnah wanita adalah racun dunia, bukan wanitanya. Ada banyak sekali wanita yang baik, tapi fitnah wanita ini, inilah yang meracuni dunia. Dari kalangan wanita-wanita fusak, wanita-wanita fasik, ini fitnahnya amatlah besar. Kemudian juga dilarang untuk menyebutkan sifat-sifat mereka, supaya hati ini tidak terfitnah. Jadi menyebut, membahas tentang wanita saja dilarang, apabila pembahasan itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan penyakit hati. Maka bagaimana dengan bertemu, bergaul, bercampur dengan wanita di sekolahan-sekolahan, di kampus-kampus, di universitas-universitas? Ini adalah fitnah terbesar. Bagaimana seorang menaruh anaknya, bahkan mungkin dirinya sendiri, di usianya yang sudah tidak muda lagi pergi kuliah atau pergi ke sekolah, ke universitas-universitas. Ini namanya memakankan, menjadikan hatinya sebagai makanannya syaitan, menjadikan hatinya sebagai bahan kelinci percobaannya syayatin, al-insi wal jin. Karena itu kemarin sudah kita ingatkan, semua hadis ini memperingatkan bagi kita bahayanya ikhtilaf, bahayanya bercampur dengan wanita. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya tempat yang paling pertama kali seseorang banyak mengenal wanita dan juga melakukan ikhtilat adalah di sekolahan. Ini survei atau bukan? Iya, Gem. Di mana? Di sekolahan. Pak Ari di mana, Pak Ari? Pernah. Abu Salman di mana? Survei ini. Sekolahan. Pak Muslim? Pernah ya Pak Muslim ya, merasakan? Jadi sekolahan adalah sekolahan-sekolahan yang mukhalifah tentunya, bukan tempat-tempat atau ma'had-ma'had yang sesuai dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita maksud adalah sekolahan-sekolahan yang tidak sesuai dengan dan tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah bisa dikatakan tempat terburuk di muka bumi ini, termasuk tempat terburuk, karena disitulah bermula seluruh pendidikan yang tidak benar, seluruh kemaksiatan, seluruh kesyirikan, seluruh kebid'ahan. Ini bermula di mana? Dari ilmunya. Dan ilmunya bermula di mana? Dari pendidikannya. Dan pendidikannya di mana? Di sekolahannya. Jadi segala keburukan yang kita saksikan di dunia ini, yang paling bertanggung jawab adalah tempat pendidikannya. Dari akidah-akidah yang menyeleweng, pemahaman-pemahaman yang sesat, ini yang paling pertama kali bertanggung jawab adalah tempat pendidikannya. Karena itu hadari-hadari sebagai nasihat bagi kaum muslimin dan bagi kita semua. Jangan sekali-kali menaruh anak kita atau diri kita ke dalam sekolahan-sekolahan yang di dalamnya terdapat mukhalafah terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena itu tidak sekolahnya anak-anak kita ini adalah harga mati. Kenapa? Karena fatalnya masalah ini. Jadi enggak main-main. Anak-anak kita enggak kita sekolahkan ini harga mati. Karena betapa besarnya fitnah yang akan diperoleh di dalam sekolahan-sekolahan tersebut. Taruhlah masalah wanita, semua orang pasti akan mendapatkan sedikit banyak dari fitnah ini. Tapi bagaimana dengan fitnah-fitnah yang lain? Dari pemahaman-pemahaman yang menyeleweng. Ini adalah perkara yang sangat besar. Karena itu semua hadis ini, semua dalil ini memperingatkan kepada kita akan bahayanya tempat-tempat yang di situ adanya ikhtilat. Demikian juga pasar, ini juga termasuk, akan tetapi keburukannya tidak sebagaimana keburukan di sekolahan-sekolahan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu ta'ala, wa lihada yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, fala takhdu'na bil qawli fayatma'al ladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Beliau menjelaskan tentang bahwasannya telinga itu walaupun belum saja melihat, tapi telinga bisa saja terfitnah. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bait dari seorang penyair, bahwasannya telinga itu bisa jatuh cinta terlebih dahulu sebelum mata. Kemudian saya menguatkan lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Fala takhdu'na," maka janganlah kalian wahai para wanita melembutkan suara-suara kalian. Jadi seorang wanita jangan kemudian ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, jangan dengan suara yang lembut. Walaupun juga tidak harus dengan suara yang kasar, tapi jangan khudu', jangan lembut. Dengan suara yang datar saja. Jangan berlebih-lebihan nanti ketika berbicara dengan suami orang, kemudian bentak-bentak, enggak. Tidak seperti itu. Yang dilarang adalah khudu', yaitu melembutkan ucapan. Maka kewajiban seorang wanita ketika berbicara dengan seorang yang tidak muhrimnya, ketika dibutuhkan adalah untuk mendatarkan suaranya. Kenapa dilarang? Fayatma alladhi fi qalbih. Karena nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan terpacu, akan terfitnah. Karena itu waqulna qawlan ma'rufa, dan juga ucapkanlah ucapan yang baik. Syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk memperdengarkan suaranya yang bagus, yang lembut kepada para lelaki yang bukan muhrim. Karena apa? Dikhawatirkan nanti para lelaki akan terfitnah padahal mereka enggak melihat. Ini sebagai dalil bahwasannya telinga itu bisa jatuh cinta. Karena itu dilarang suara-suara yang bisa membangkitkan gelora syahwat, ini dilarang. Termasuk dari cerita-cerita tentang kecantikan seseorang, cerita-cerita yang bisa mengundang gelora syahwat, ini dilarang. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, ini sebagai dalil bahwasannya hal-hal seperti ini, fitnah terhadap wanita adalah penyakit. Penyakit hati. Dan pembicaraan-pembicaraan tentang wanita, hal-hal yang bisa membangkitkan gelora, ini adalah bisa merusak hati. Karena itu hati kita harus kita jaga. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian wahai para laki-laki mau meminta kepada mereka para wanita-wanita mata'an suatu kebutuhan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka di balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin, yang demikian itu adalah lebih bersih, lebih suci bagi hati-hati kalian dan bagi hati-hati mereka. Karena itu al-iffah adalah menjadikan termasuk sebab hati ini bisa menjadi bersih. Caranya adalah jauhi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Dan barang siapa yang terfitnah dengan hal-hal seperti ini, berarti hatinya lama-lama akan menjadi kotor. Dan apabila menjadi kotor, lama-lama semakin menumpuk kotoran di dalam hati dan menjadikan hati itu lama lambat laun menjadi mati. Jadi al-iffah ini termasuk membersihkan hati. Bagaimana kita mau ikhtilat? Bagaimana kita mau berkumpul dengan para wanita? Apakah kita tidak sayang dengan hati-hati kita? Setiap hari, setiap saat kita kotori, kita tumpuk kotoran di dalam hati kita. Karena itu dilarang. Dan perhatikan, liqulubikum wa qulubihin, dua kedua belah pihak akan terkotori. Jadi yang terfitnah bukan hanya laki-laki saja, atau yang terfitnah bukan hanya wanita saja, tapi keduanya saling tertarik. Wanita juga akan terfitnah, yang laki-laki juga akan terfitnah. Karena itu bahayanya hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan jalan yang halal. Karena itu tinggalkanlah yang haram, menujulah yang halal. Dan ini juga sebagai nasihat bagi para wanita, bagi para akhwat. Jangan coba-coba untuk menggoda atau memfitnah para laki-laki, karena bahayanya besar. Kamu sekali saja kamu menggoda, bisa jadi dengan suaramu, dengan wajahmu, bisa jadi menjadi fitnah bagi dia seumur hidup. Ini adalah nasihat bagi para wanita. Jangan sekali-kali untuk menggoda atau coba-coba atau hanya iseng-iseng untuk godain para ikhwan di sini dan di tempat-tempat yang lain. Bisa jadi sekali godaanmu itu tidak selesai bagi dia. Ia simpan di dalam hatinya seumur hidupnya, terfitnah dengan dirimu. Karena itu bahayanya foto-foto wanita, foto-foto wajah. Demikian juga di zaman ini banyak sekali orang-orang bercadar, berfoto-foto. Dikiranya dengan bercadar kemudian aman dari fitnah ini. Dari fitnah gambar sudah jelas. Kemudian dari fitnah memfitnah laki-laki, kadang matanya saja sudah bisa memfitnah, bahkan lebih besar. Wajah terbuka itu lebih tidak menggoda daripada ditutup dengan cadar yang matanya terlihat, dibumbui dengan alis yang tebal, dengan celak yang tebal. Ini lebih memfitnah. Karena itu bagi para wanita-wanita yang bercadar, yang aktif di media-media sosial, di Instagram, di Facebook, di WA, yang memasang foto-foto profil dan mengaku dari istri-istrinya para ustaz, ustaz zaman now, ini hati-hati. Para jamaah selfiyun, bukan salafiyun, tapi selfiyun, hati-hati. Dengan kamu memajang fotomu, mengiranya dengan embel-embel dakwah. Seperti banyak sekali dari kalangan wanita, dari kalangan artis yang mereka mengaku sudah hijrah, kemudian bercadar, kemudian taklim kemana-mana, menggelar tabligh akbar kemana-mana, tapi fotonya diumbar di media-media sosial, walaupun dalam keadaan bercadar. Hati-hati. Ini akan bisa menjadi fitnah bagi para lelaki yang memandangnya. Dan setiap kali lelaki itu terfitnah dengan foto ini, maka kamu dapat kiriman dosa. Karena itu hati-hatilah bagi para wanita, jangan sekali-kali menggoda laki-laki. Karena tidak ada yang kuat di hadapanmu. Tidak ada yang sakti di hadapan wanita ini. Para salaf dahulu, mutawatir mereka mengatakan, seandainya saya diberi amanah, harta, segudang, itu lebih aman bagi saya daripada diberi amanah untuk menjaga seorang wanita. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku merasa aman ketika di hadapan harta, tapi aku enggak merasa aman di hadapan wanita hitam sekalipun. Ini Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam, Amirul Mukminin fil hadis, beliau mengatakan seperti itu. Dengan wanita yang hitam, berkulit hitam saja beliau enggak merasa aman, takut terfitnah, takut bergejolak hasrat lelakinya. Seandainya diberi amanah harta segudang, ini merasa aman. Aman. Saya berani jamin. Tapi kalau dikasih wanita walaupun hitam saja, saya enggak berani jamin atas diri saya. Ini para salaf dahulu. Bukan hanya Sufyan Ats-Tsauri saja. Banyak sekali dari kalangan para salaf, mereka merasa khawatir dari fitnah ini. Karena itu alangkah besarnya fitnah wanita, ya ikhwan. Bahkan wanita yang jelek pun, wanita yang hitam sekalipun, tidak ada seorang laki-laki yang merasa aman darinya. Bahkan seorang alim, seorang muhaddits, tidak pernah merasa aman dari fitnah tersebut. Karena itu hati-hatilah, jangan sekali-kali menggoda ikhwah. Bisa jadi engkau menggoda sekali, bisa merusak hidupnya. Yang awalnya datang ke sini untuk belajar, sudah hampir selesai, kemudian gara-gara mungkin chattingan sekali dua kali, gara-gara mungkin surat menyurat sekali dua kali, gara-gara mungkin pemberian harapan yang palsu sekali dua kali, akhirnya pulang, akhirnya enggak jadi belajar, gara-gara terfitnah dengan wanita. Hati-hati, ini dosanya sangatlah besar. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, yang termasuk memalingkan dari jalan Allah. Demikian juga seorang laki-laki, jangan coba-coba goda wanita yang sedang belajar, seorang akhwat yang sedang belajar, yang sedang tulus, ikhlas di dalam belajar, kemudian gara-gara gombalanmu, gara-gara mungkin kamu kasih puisi satu dua bait, kemudian ia terfitnah denganmu dan ia melupakan pelajarannya. Karena itu hati-hati, ini dosanya tidak sepele. Makanya kalau bagi akhwat, kalau diusahakan jangan banyak mondar-mandir kecuali karena kebutuhan di depan para ikhwah. Demikian juga jangan suka memandangi ikhwah, ini nanti akan menimbulkan fitnah. Kadang pertemuan atau melihat 5 menit saja, fitnahnya bisa berbulan-bulan. Karena itu ini sebagai nasihat bagi kita semua, betapa bahayanya bab ini, ya ikhwan. Qala fi sahihain min hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Apa irabnya wad-dukhula? Apa ya? Maful ma'ah. Apa irabnya? Drahman. Ibrahim. Hajar. Dimas. Jidni. Adolf. Dia Idar. Apa Dar? Atof. Apa Riz? Atau juga masa saya aku lali. Apa ini Pak Aris? Apa Pak Musin? Maful bi lo, iklo al tahdzir lo. Iyakum iyakum waddonna. Iyakum wal kadhiba. Mansubun alat tahdir atau alal igro. Ingat pokoknya kalau ada iyakum yang maknanya itu tahdir, memperingati, memperingatkan, ini berarti kalimat setelahnya dibaca mansub sebagai maf'ul dari fi'il yang mahdzuf. Diingat-ingat. Jadi iyakum waddonna, iyakum wal kadhiba. Di sini iyakum waddukhula 'alan nisa', hati-hatilah kalian dari masuk kepada para wanita. Jangan suka berkumpul kepada dengan para wanita. Karena ini akan menimbulkan fitnah, akan merusak hati. Demikian juga anak-anak kecil kita ini, jangan dibiasakan bergaul laki-laki dengan perempuan. Karena mafsadahnya itu dua. Kalau enggak jadi seorang yang suka wanita, maksudnya yang kemudian terfitnah hatinya dengan para wanita, ia jadi banci, mukhonnath, makhnith. Ini kalau kebanyakan bergaul dengan wanita, ini bisa melemahkan sifat kelaki-lakiannya dan ini bahaya sekali. Karena mukhonnath ini dilaknat, terlaknat. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wal-mutasyabbihati bin nisa'i birrijali minan nisa. Hati-hati. Karena itu dibiasakan kalau sudah menginjak masa-masa mendekati mumayyiz, maka segeralah dipisah dari pergaulan mereka supaya tidak terkena dua bahaya tersebut. Iyakum waddukhul 'alan nisa, hati-hatilah kalian jangan suka masuk bercampur dengan para wanita. Qalu ara'aital hamu, ara'aital hamwa atau hamu, ara'aital hamu, bagaimana dengan saudari ipar atau saudara ipar ya Rasulullah? Qala alhamu almaut. Jadi para sahabat mengira bahwasanya kalau saudari ipar enggak apa-apa. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengatakan saudari ipar itu adalah kematian. Bahayanya ini mematikan. Kenapa? Karena kadang serumah. Karena terkadang disepelekan karena itu adalah adik iparnya. Karena itu adalah kakak iparnya. Kemudian disepelekan. Padahal syaitan justru malah menjadikannya sebagai tangga untuk fitnah. Li'anna hadza dhari'atun lil fitnah, kata Syekh, ya karena semua itu adalah penyebab bagi fitnah hati. Inilah ya ikhwan bahayanya wanita. Karena itu dijadikan nasihat yang pertama kali oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Karena betapa bahayanya masalah ini. Dan ketahuilah bahwasanya penyakit ini enggak ada obatnya. Barang siapa yang sudah terfitnah dengan wanita ini enggak ada obatnya. Sudah dicari kemana-mana. Para pemuja wanita sudah mencari obat ini kemana-mana enggak dapat. Tidak ada obatnya. Kecuali hanya tadarru, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan dari penyakit ini. Karena itu barang siapa yang belum terkena, jangan sampai terkena. Jangan coba-coba, penyakit ini gak ono obate. Kalau hanya kanker, ditemukan obatnya. Kalau penyakit ini gak ada obatnya, selain merendah diri dan merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Dan satu-satunya obat bagi penyakit ini adalah menjaga. Ini obat, obat nabawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian tidak terfitnah dengan wanita. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba untuk masuk berkumpul dengan para wanita. Ini obatnya, ini pencegahan. Cuma dua itu tok obatnya. Merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pencegahan. Nah, ini kalian bersyukur. Anak-anak kita, adik-adik kita bersyukur. Masih kecil mendapatkan nasihat seperti ini sehingga mereka terjaga. Sehingga mereka teramankan. Bi'nillah ya azza wa jal. Dari fitnah yang satu ini. Karena barang siapa yang sudah terkena ini benar ya ikhwan. Tidak ada obatnya. Ini kata pasiennya, bukan kata dokter. Jadi, penyakit ini enggak ada obatnya. Karena itu, jauhilah sebelum semua ini melanda hatimu. Maka menjauhlah dari fitnah ini. Satu-satunya obat adalah menundukkan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini obat mujarab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dawa at-tib an-nabawi, pengobatan nabawi, yaitu jangan masuk, jangan ikhtilat. Dan ini menyelisihi apa yang dipandang oleh orang-orang awam. Katanya biar enggak terlalu terfitnah dengan wanita, ya biar kumpul saja. Nanti kalau sudah terkumpul kan jadi biasa katanya. Biasa apanya? Kalau semakin berkumpul dengan wanita akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Jadi ada orang kadang mencela kita. Ya kamu itu terlalu liar dengan wanita karena gak pernah ketemu wanita katanya. Biar aman berkumpul saja. Nanti jadi biasa, jadi kayak teman. Ini gak benar. Ini menyelisih nasihatnya Rasulullah. Rasulullah menasihatkan untuk jangan masuk. Tapi orang-orang itu menyuruh malah untuk dikumpulkan. Ya sebagaimana yang kita lihat sendiri. Apa yang terjadi ketika wanita dan laki-laki dikumpulkan. Mereka mencela, katanya di Arab banyak sekali homo. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh gara-gara tidak ketemu wanita katanya. Bukan itu. Penyakitnya bukan itu. Karena apa? Karena kita yakin bahwasanya syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti mengajak kepada yang lebih baik. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang lebih tahu tentang maslahat hambanya. Kalau Allah melarang, ini gak boleh, berarti itulah yang terbaik. Adapun merebaknya kejahatan di sebagian negeri-negeri Arab dari banyaknya homoseksual, ini bukan karena kesalahan di dalam nasihatnya Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi karena adanya dosa yang dilanggar oleh mereka. Entah itu dari penglihatan-penglihatan yang haram atau mungkin karena mahalnya mahar sehingga banyak yang mau nikah gak mampu, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dari itu, bukan dari nasihatnya Allah dan Rasulnya. Nasihat Allah dan Rasulnya tidaklah mendidik kecuali kepada yang lebih baik. Siapa yang pernah dengar syubhat seperti itu? Katanya biar nanti biasa dengan wanita, dikumpulkan saja katanya. Nanti kalau sudah kumpul kayak teman katanya. Pernah dengar seperti itu Pak Darang? Belum. Saya dulu sering dengar seperti itu. Kalian itu terlalu rakus terhadap wanita karena gak pernah kumpul wanita katanya. Ini gak benar. Hasrat kepada wanita adalah manusiawi. Tapi yang dilarang adalah meluapkan hasrat tersebut dengan maksiat, itulah yang dilarang. Wa illa gelora dan hasrat dan syahwat kepada seorang wanita ini tabii. Barang siapa yang enggak punya berarti enggak normal maran. Jadi hasrat kepada para wanita itu adalah normal selama tidak dituangkan di dalam media-media yang haram. Karena itu ini adalah obat yang diberikan, dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang merebak di negeri-negeri kufar dengan banyaknya ikhtilat, itu bukan lebih baik. Kata siapa? Negeri-negeri kafir lebih baik, lebih selamat. Bahkan keburukan lebih banyak, cuma karena sudah gak merasa, akhirnya sudah biasa, jadinya gak merasa kalau itu maksiat, kalau itu perbuatan bejat, karena sudah terbiasa. negeri-negeri Arab saja yang dikomentari. Padahal keburukan di negeri Barat jauh-jauh lebih buruk. Homoseksual legal. Lesbian semua dibolehkan semua. Jadi keburukan di negeri-negeri Barat ini justru lebih rusak. Jadi jangan yang dikomentari hanya negara-negara Arab. Dan ketahuilah semua itu bukan imbas dari nasihat Allah dan Rasulnya. Semua itu adalah imbas dari maksiat mereka. Dari maksiat kita masing-masing. Selesai kita dari nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi di bait yang pertama. Bagian sadr namanya ini. Ini namanya sadr. Nanti yang belakang namanya qafiyah. Atau ajz. Kemudian qala asy-syekh ya hafizahullah wa qawluhu wa qulil fasla fi kalamika. Kata Imam Ibn Al-Wardi wa qulil fasla, dan kamu itu wahai orang, wahai lelaki, berkatalah dengan ucapan yang benar, al-fasl, itu ucapan yang rinci, ucapan yang serius, ucapan yang benar, enggak mincela-mincele. Ai fi kalamika, itu dalam ucapanmu. Fa innal insana idza awwada nafsahu kathratal mizah. Karena sesungguhnya seorang apabila membiasakan dirinya banyak bercanda, rubbama adda bihi ilal mujun. Seringnya akan mengantarkan hal itu kepada mujun, yaitu lawak, menjadi pelawak. Nek wong sering guyon, melelek, namanya kalau bahasa Jawanya melelek. Menjadi mujun, menjadi seorang majin. Wal majinu huwallazi la yubali bima yasna, yaitu seorang yang enggak peduli apa yang ia perbuat. Ini namanya majin, pelawak. Lihat, pelawak ngomong apa saja lah enggak dipedulikan. Walihadza madahallahu. Wa rubbama adda bihi kasratu mizahihi ila kalamin yaghdabullahu alaihi. Dan bahkan terkadang candaannya bisa mengantarkan kepada suatu ucapan yang menjadikan Allah itu marah atas candaan tersebut. Karena itu bahaya. Walihadza madahallahu kalamahu, karena itulah Allah memuji Al-Qur'an, ucapannya, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah fasl. Di dalam surat apa? Di dalam surat apa Allah memuji bahwasanya Al-Qur'an ini adalah al-fasl? Wa ma huwa bil hazl. Surat apa? Surat apa, Riz? Ini adalah awal kamu datang ke sini, kamu baca bahwa cuma At-Tariq. Ya. Dalam surat At-Tariq, Rizki datang ke sini dulu, hafalannya baru sampai At-Tariq. Annahu faslun wa laisa bil hazl, bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan yang fasl, kalam yang benar-benar hak, enggak guyonan Al-Qur'an ini. Wa laisa bil hazl, bukan ucapan yang batil, bukan ucapan yang bukan omong kosong. Bukan candaan. Karena itu jadi seseorang itu jangan meleleh. Ini lihat nasihatnya Imam Ibn Al-Wardi. Di bait yang pertama ini menjadikan seseorang itu benar-benar mahal. Jadi seorang yang benar-benar baik. Baiknya laki-laki adalah dengan iffahnya dia dari wanita dan baiknya ucapannya. Ini. Kalau orang laki-laki itu sudah memenuhi nasihat yang pertama ini sudah, dia adalah laki yang paling mahal. Karena itu seorang yang ucapannya itu murahan, seorang yang melelek, seorang yang pelawak, seorang yang ucapannya mincela-mincele, ini murahan sekali. Gak bisa dipegang omongannya. Bikin orang bingung, bikin orang tidak paham, bikin orang muak, bikin orang tertawa. Ini adalah laki-laki yang murahan, para pelawak. Tapi laki-laki yang baik adalah ucapannya itu adalah fasl. Ucapan yang rinci, yang hak, yang serius. Kemudian Al-Imam Ibn Wardi mengatakan, wajanib man hazal kulil fasla walazimil haqqo, berkatalah yang benar dan senantiasalah berada di atas kebenaran. Wa kulil haqqu mir rabbikum faman syafal yu'min wa man syafal yakfur. dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman, dan barang siapa yang mau kafir, maka silahkan kafir. Tapi ada resikonya. Wa qala ta'ala wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada para hamba-hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang bagus, ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan ini akan merusak di antara mereka. Jadi ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang menjadikan hati ini sakit, tidak pada tempatnya, maka ini akan dijadikan syaitan untuk mengadu domba antara kita. Karena itu dijaga benar lisan ini. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan bagi manusia ini adalah musuh yang amat nyata. Lalu Syekhnya mengatakan kulil fasla, katakanlah yang benar, wa kulil haqqo, dan katakanlah kebenaran, wajani bil hazilin, terakhir jauhilah orang-orang yang melelek tadi, jauhilah para pelawak, jauhilah orang-orang yang enggak serius. Ini adalah nasihat yang amat-amat berguna, amat-amat berharga sekali. Nasihat yang pertama ini sangat berbobot sekali. Pembukaan dari Al-Imam Ibnul Wardi sangat menghentak. Wajani bil hazilin, jauhilah orang-orang yang mereka itu tidak serius. Percuma kamu serius kalau berkawannya dengan orang-orang gak serius. Karena itu saya nasihatkan kepada anak-anak, berkawanlah dengan yang rajin, tinggalkanlah yang suka guyon. 10 tahun, 20 tahun kamu di sini gak akan dapat ilmu kalau kamu itu suka guyon, senang bercanda, kelewat batas dalam bercanda. Bercanda ada waktunya, ada masanya, ada tempatnya. Jangan setiap saat. Masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafihil qir. Karena itu ini adalah penutup nasihat dari beliau. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berhasil, ini caranya. Jani bil hazilin, jauhilah orang-orang yang mereka itu suka bercanda. Orang-orang yang enggak serius, enggak teman, wong elu enggak teman. Nah ini. Mau belajar, kamu mau duduk di sini berpuluh-puluh tahun pun, kalau tidak menjauhi orang-orang hazilin seperti ini, enggak akan mendapatkan ilmu. Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, mereka orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan permainan dan bahan candaan. Aku mau dibuat main-main. Qala Allahu azza wa jalla wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang mereka itu menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan, bahan percandaan. Wa gharratumul hayatud dunya, dan mereka itu dipertipu daya oleh kehidupan dunia. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat, dan ingatkanlah di hari di mana jiwa nanti akan dihisab dengan amal perbuatannya. Laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi', tidak memiliki selain Allah sedikit pun penolong dan juga yang memberi syafaat. Al-ayati. Karena itu jauhilah orang-orang yang suka bercanda, yang tidak serius di dalam beragama, di dalam berdakwah, di dalam belajar enggak serius, dalam beragama juga enggak serius. Ini jauhi, tinggal no, ojo gandengan mek wong-wong ngunuku. Ini kata Al-Imam Ibnul Wardi. Walamma qalu li Musa qalu atattakhiduna huzwa, tatkala kaumnya Nabi Musa ketika disuruh untuk menyembelih sapi, mereka mengatakan, "Wo, Musa, kamu ini bercanda." Qala a'udzu billahi an akuna minal jahil, kata Nabi Musa, "Wah, amit-amit. A'udzu billah. Saya termasuk orang-orang yang bodoh." Karena itu huzwa, permainan dan bercandaan, ini kata Nabi Musa adalah jahilin. Nabi Musa merasa amit-amit dari sifat tersebut. Walamma qala dzalika ar-rajul, dan tatkala orang itu, yaitu maksudnya Syekhnya adalah para munafikin, ketika didatangi, tatkala mereka suka menghina sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma qala dzalika ar-rajul ay al-munafik, wallahi ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nalab, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bercanda, kami hanya bermain-main, mencela kalian itu kami cuma main-main. bercanda. Karena yaqra'u alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wajal, maka langsung dibacakan oleh Rasulullah, qul abillah, katakanlah apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bercanda, kalian bermain-main. La ta'tadiru, jangan lagi meminta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman atau setelah iman kalian. Karena itu bahaya bercanda bisa menyampaikan kepada kekufuran. Walaqad istarsala katsirun minan nasi fil hazal, dan sungguh manusia itu banyak yang melampaui batas. Istarsala itu ngelos, manusia itu banyak yang los ketika sudah bercanda. Lihat bagaimana candaan di dunia ini, mulai dari televisi sampai semuanya isinya cuma candaan, isinya adalah lelucon, isinya hanya komedi. Karena itu manusia sudah dikepung oleh permainan percandaan. Wa fil mizah wa rubbama qala kalimatan yuridu an yudhikan nasa, dan terkadang seorang itu mengucapkan suatu ucapan ingin untuk membuat manusia itu tertawa. Fayaghdhabu biha rabbul alamin alaih, tapi ternyata malah Allah yang murka. Pengennya, niatnya buat manusia tertawa, tapi ternyata Allah yang murka. Tapi ternyata ucapan itu membuat manusia tertawa, tapi juga membuat Allah murka. Disebutkan di dalam hadis, innal abda, ini hadis ini, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah, maka nayadunnu an tablugha ma balagot, yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang terkadang ia berucap dengan suatu ucapan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ia sama sekali tidak menyangka ucapan tersebut akan sampai pada apa yang ia capai, tapi ternyata Allah menulis dengan satu ucapan tadi dari keridhaannya sampai hari kiamat. Kadang kita enggak terasa satu ucapan kebaikan kita bisa berguna sampai hari kiamat, ila yaumil qah, sampai hamba itu sampai menemui Allah Subhanahu wa taala sampai ajalnya. Sebaliknya, wa innal abda, seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, maka nayadun an tablugha ma balagot, yaktubullahu lahu biha sakhatahu, sakhatahu ila yaumil qiyamah. Terkadang seorang berucap dengan suatu ucapan dari kemurkaan Allah, dia tidak mengira ucapannya akan sampai kepada apa yang ia sampai, ternyata Allah menulis dengannya kemurkaannya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahaya kalau berkawan dengan orang-orang yang suka bercanda, akhirnya kamu kena, kamu terpengaruh, belajarmu terganggu, ketularan, menjadi seorang yang melelek juga, seorang yang pelawak juga. Wa sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil ladzi yakdzib liyudhikan nasa wailullah tsumma wailullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka bagi orang yang sengaja berdusta untuk membuat manusia tertawa. Celaka bagi dia, kemudian celaka bagi dia. Nasallallahu salamu alafiyah. Terkadang kita enggak sadar kita berdusta supaya manusia tertawa. Ini ternyata mendapatkan laknat dari Rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wal mizahul mubah, sementara adapun mizah yang mubah, candaan yang boleh, ini sudah pernah kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad. Jaizun, boleh. Adapun mizah yang dibolehkan, ini boleh, enggak apa-apa. Waqat mazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bercanda. Bimazhin azimil faidah, tapi bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar faidahnya. Bahkan kata Imam An-Nawawi, Rasulullah tidaklah bercanda kecuali ada manfaatnya, kecuali ada maslahatnya. Faqad sabata inda Abi Dawud, telah tertetapkan dalam Abu Dawud, dalam sahihnya Abu Dawud, siapa namanya? Sulaiman ibn al-Ash'ath. Wa indal Bukhari, juga tertetapkan dalam sahihnya Imam al-Bukhari, fil adabil mufrad, dalam adabul mufrad, anna rajulan ada ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmilu, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta tunggangan biar diajak, biar dikasih kendaraan. Qala la ahmilunna la ahmilannaka ala banin naqah. Sungguh aku akan membawamu, sungguh aku akan mengangkutmu di atas anak unta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku minta kendaraan, aku ajak ya Rasulullah, angkut aku Rasulullah. Kata Rasulullah, ya nanti kamu tak naikkan anak unta katanya. Kata Rasulullah, qala ya Rasulullah, loh Rasulullah kok anak unta? Madza asna'u bi ibnin naqah? Loh kok anak unta tuh Rasulullah? Maksud anak unta kuat. Apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Ya dhunnu annahu saghir, orang tadi mengira kalau anak unta itu kecil. Maka Rasulullah menjawab, qala wa hal talidunnuku illal ibila? Loh lah ke anak-anak unta maksud anak-anak apa terusan? Paham? Paham candaannya Rasulullah? Kamu ini tak naikkan anak-anak unta yo. Orangnya enggak mau lho Rasulullah, anak unta kan kecil. Lah kata Rasulullah, lah terus nih ke anak-anak unta anak-anak apa terusan? Unta yang besar itu kalau enggak anak unta apa terusan? Paham? Lho, Sultan guyu. Iki tandane Rasulullah tahun. Di sini dikatakan oleh para ulama, Rasulullah mengatakan seperti ini karena orang ini memang agak fihi bulhun. Wong iku goflah, enggak sadar, wong iku lalayan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan yang hendaknya biar dipikir. Jadi kata para ulama, hadis ini mengajarkan bagi kita bahwasanya wong kalau kita mendengarkan ucapan orang itu dipikir dulu, jangan langsung disangkal. Ini langsung disangkal. Loh, Rasulullah kok anak anunto? Kata Rasulullah, lah, terus gak anak anunto terus anak nopo? Hadza mas'un atau hadza mizahun lakinnahu haq. Kata Syekh, ini juga bercanda, Rasulullah juga bercanda, tapi ini hak. Rasulullah enggak berdusta ini. Ya memang benar. Dan di sini kata para ulama, ini bermanfaat. Ini bukan guyonan yang sia-sia. Karena Rasulullah ingin dengan ucapan seperti ini agar seorang tadi memikirkan apa yang diucapkan, gak asal sangkal. Wa mazahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Umair. Demikian juga Rasulullah juga pernah bercanda dengan Abu Umair, qala ya Abu Umair ma fa'alan nughair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang diperbuat oleh An-Nughair, yaitu burung kecil yang dimiliki oleh Abu Umair. Jadi Rasulullah bercanda dengan anak kecil. Al-hadithani anna Anas radhiyallahu anhu wa kilahuma sahih. Dua hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan keduanya hadis yang sahih. Karena itu bercanda kalau hak dan kalau pada tempatnya, sudah pernah kita sebutkan syarat-syarat bercanda. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau seorang itu jadi pelawak, setiap saat bercanda, enggak ada jamnya, semuanya dibuat candaan. Bahkan ilmu agama juga dibuat candaan. Bahkan ilmu belajar, ceramah, dakwah semuanya dibuat candaan, ini tidak benar. Qala wal mizahul ladzi yudayyiqus sadra wa yukaddirul bala yujtanab. Dan candaan yang bisa menjadikan hati ini sakit, menyempit, gara-gara wong muring-muring, candaan yang bisa menjadikan orang itu marah. Dan juga wa yukaddirul bal, bisa merusak pikiran, mengotori kader, itu adalah apa? Meracuni atau mencemari benak, ini yujtanab, kata saya, dijauhi, wa yubta'an anhu, dan di jangan didekati. Fatholibul ilmi arfa'u min dalik, karena seorang tholibul ilmi itu lebih mulia daripada sekedar pelawak. Kemudian saya yang membawakan syair, faqad qad hayya'u kali amrin law fatan talaha atau law fatin talahu farba binafsika antara ma'al hamali. Perhatikan, ini syair yang sangat bagus. Qad hayya'u kali amrin law fatin talahu farba binafsika antara ma'al hamali. Sesungguhnya mereka itu sudah menyiapkan kamu untuk suatu perkara, maka hendaknya kamu itu peka. Lau fatin talahu. Lau di situ adalah li ta'rid. Hendaknya kamu itu peka. Kamu itu sadar. bahwasanya orang-orang sudah menyiapkanmu untuk menjadi seorang yang besar. Farba' bi nafsik, maka kasihanilah dirimu. Sayangilah dirimu. Antar amal hamali. Jangan mau menjadi menggembala bersama orang-orang hamal. Hamal itu orang-orang yang sia-sia, wong sing buaan, orang sampah. Jadi kamu ini sudah disiapkan untuk perkara yang sudah besar, untuk perkara yang mulia. Maka iman, imanen awakmu aja sampai bergaul. Jangan sampai mau merendah dengan para hamal, para orang-orang yang sia-sia. Karena itu sebagai thalibul ilm, ini lebih mahal daripada sekedar orang-orang jalanan. Lah kenapa kadang anak-anak kita, kenapa kadang diri kita lebih pengin menjadi anak jalanan? Kamu itu lebih mahal, kamu itu lebih mulia daripada anak-anak jalanan tersebut. Kenapa kamu kok malah pengin? Karena itu dinasihati oleh Syekh Yaqut, hayya'u kali amrin law faton talahu farba bi nafsika antar amal hamali. Bapakmu menyiapkanmu di pondok ini untuk menjadi orang-orang yang sukses. Terus kamu malah pengin jadi orang-orang buangan, orang-orang jalanan, rambutnya merah, ditindih, ditato, di rambutnya di model-model seperti itu, anak jalanan, anak buangan tuh. Masa kalian pengin jadi seperti itu? Pengin atau enggak, teman-teman? Enggak pengin ya? Enggak pengin. Jadi jangan kemudian lihat orang-orang seperti itu terus kagum. Kamu itu lebih mahal. Ya, Afi. Ya. Kamu itu lebih mahal. Mereka sudah menyiapkanmu untuk sesuatu yang sangat besar. Jadi jangan dirimu itu rela menjadi para hamal. Karena itu dinasihatkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Wardi supaya seorang itu menjadi pribadi yang mahal gitu. Jangan mau menjadi para sampah, orang-orang murahan, laki-laki murahan, manusia buangan, manusia-manusia sampah. Ini jangan seperti itu. Jadilah pribadi yang mulia. Karena itu nasihatnya Al-Imam Ibnu Wardi ini sebagai pembukaan. Ini menunjukkan betapa beliau adalah orang yang sangat mulia. Iki lho wis ketok regone Al-Imam Ibnu Wardi. Bagaimana kita sudah bisa membayangkan bagaimana pribadinya Al-Imam Ibnu Wardi dari nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Ini iki wis ketok piye Imam Ibnu Wardi ku pribadine. Beliau pertama menasihatkan untuk iffah dari para wanita. Kemudian disuruh menjadi orang yang ucapannya itu beneran, gak mincela-mincele. Kemudian jadi orang yang menghargai dirinya. Jangan mau menjadi ikut dengan para hazilin, para manusia-manusia yang tidak berguna. Karena itu bersyukurlah kamu menjadi thalibul ilm. Menjadi seorang yang menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah. Jadi jangan sampai terus pengin seperti para pemain bola, seperti para pemain, para artis, para anak-anak pang. Ini mereka semua adalah hamal. Mereka semua adalah hamal. Jadi jangan sampai kemudian pengen seperti itu. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniaimu belajar ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sesungguhnya mereka, kalau kamu, siapa yang menyiapkanmu? Orang tuamu. Orang tuamu capek-capek mencarikan uang, menyiapkanmu menjadi seorang yang berguna, menjadi seorang yang bermanfaat. Maka jangan rela keluyuran bersama para hamal. Tayyib, selesai kita. Dari bait yang pertama ini, i'tazil dzikral aghani wal ghazal wa qulil fasla wa janib man hazal, di mana bait yang pertama ini sebagai bait perkenalan dan bait ini amat sangat berbobot sekali. menunjukkan betapa kadar kemuliaan seorang Imam Ibnul Wardi, di mana dari nasihat-nasihatnya bisa dinilai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.